seorang anak kecil bertubuh dekil, tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan. Rindang pohon jalan menunggu rela, kawan setia sehabis bekerja. Siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kota semir mungil dan tamat dekil, benteng rapuh dari lapar memanggil, gardu dan mata para penjaga saksi nyata. Yang mudah terbiasa, tamu negara tampak terpesona, mengeluh dada, gelengkan kepala. Saksikan perbedaan yang ada. Sombong melangkah istana yang megah, seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan hidungmu, namun yang ku tahu tanda-tanda mengganggu. Sentuh telinga, buyarkan mimpi si kecil yang tadi. Dia berdiri malas melangkahkan kaki. Diraihnya mimpi, digenggam tak dilepaskan lagi.